إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kemudian مصنف وهو الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله setelah menyebutkan contoh-contoh dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berkata وَغَيْرِهَا dan lain-lain. Kata Syekh Rabi, yakni غَيْرِهَا مِنَ الصِّفَاتِ التي وصف الله بها نفسه في كتابه السنة رسوله عليه الصلاة والسلام. يعني dan lain-lainnya dari semua sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan dirinya di dalam kitabnya dan yang disebutkan oleh nabinya dan rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya. مثل استواء, seperti sifat istiwanya Allah di atas arasy-Nya. Dan makna istiwa adalah al-ulu wal-irtifa', tinggi di atas. Wal-nuzul, sifat turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Wal-maji, sifat datang yang disebutkan dalam ayat waja'a rabbuka wal-malaku soffan soffa, datang Rabbmu dan para malaikat-malaikat. Dan lain-lainnya dari sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan dalam kitabnya Al-Quran dan yang disifati oleh nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam, semuanya kita terima dengan kaidah yang sama. Wal-qa'idah, kata Syekh Rabi, wal-qa'idah fiha annahum yu'minuna min ghairi tashbihin لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ بِصِفَاتِ الْمَرْبُوبِينَ الْمَخْلُوقِينَ. Kaidahnya, mereka ahlus sunnah, ashabul hadis, beriman kepada semua sifat-sifat tadi tanpa menyerupakan sedikitpun dengan sifat-sifat makhluk. Balian tahuna fiha ila ma qalahu Allah ta'ala wa qalahu rasuluh. Bahkan berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul alaihi salatu wassalam. Min ghairi ziyadatin, tanpa tambahan apapun. Kalau jaa rabbuk, ya jaa rabbuk. Jangan ditambah jaa amru rabbik. Istawa, ya istawa. Jangan ditambah lam, huruf lam menjadi istaula. Min ghairi ziyadatin wala idhafah ilaihi, dan tidak pula diberi idhafah. Wala takyif, tidak pula mempertanyakan seperti apa, seperti apa. Maka semua sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi-Nya dalam hadis-hadis yang sahih, nu'min biha wala nukayyifuha. Beriman dengannya dan tidak mempertanyakan seperti apa, karena enggak akan ada yang bisa menjawabnya. Karena perkara gaib tidak mungkin kita tahu kecuali dari Allah sendiri atau dari Rasulnya yang mendapatkan wahyu dari Allah. Tidak ada sumber lain. Enggak ada sumber lain dari pengenalan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui Allah sendiri dan melalui utusannya. Maka kalau kita bertanya-tanya seperti apa ya, kayak apa ya, pasti yang membisikkan nanti hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsunya, syaitannya akan berkata, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu, jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Bal, akhirnya sesat. Katakan saja dengan jujur, saya tidak tahu, Allah yang lebih tahu. Itu tentang apa? Tentang kaifiyah, tentang seperti apanya. La nukayyifuhu, kita tidak mempertanyakannya. Ya'ni hadha raddun 'ala al-musyabbihah alladhi yurad 'alaihim bimithli hadhihi al-ayat. Ini bantahan buat mereka-mereka yang menyerupakan Allah dengan makhluk, yang dibantah dengan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dibantah dengan ayat Allah dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Aina wajhul istishhad? Mana sisi pendalilannya? Hah? Mana yang merupakan bantahan terhadap musyabbihah? Lam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada yang sekufu. Enggak ada yang sama dengan Allah. Enggak ada yang sepadan dengan Allah. Enggak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga raddan alaihim, bantahan terhadap mereka. Fa indama yaqulul musyabbihah, maka ketika para musyabbihah berkata, ilmun ka ilmina wa qudratun ka qudratina wa istiwa'un ka istiwa'ina wa maji'un ka maji'ina, naqulu ta'ala Allahu 'an dhalik. Kalau para musyabbihah berkata, ilmu Allah adalah seperti ilmu kita, kekuasaannya seperti kekuasaan kita, tingginya seperti ketinggian kita, dan datangnya seperti datangnya kita, maka kita jawab, subhanallah, ta'ala Allah, maha tinggi Allah, maha suci Allah, setinggi-tingginya. Wa nasuqul adillah, dan tinggal kita bawakan dalil-dalil tadi. Pertama, laisa kamitslihi syai. Kedua, lam yakun lahu kufwan ahad. Ketiga, walam yakun lahu samia. Samiyah maknanya sama. Bisa jadi kalimat sama diambil dari bahasa Arab. Samiyah yakni sama. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasuqu hadhihi al-ayah allati hiya mizanun wa dhabitun fi kayfiyati at-ta'amul ma'a ayati as-sifati wa ahadithiha. Kita bawakan ayat laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Karena itu adalah kaidah, batasan, dhabit untuk kita berbicara tentang ayat dan sifat, tentang ayat-ayat sifat. Mengapa demikian? Karena kalimat ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna memiliki dua bagian. Bagian pertama, laisa kamitslihi syai'un. Bagian kedua, wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah. Enggak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Penafian, tamtsil wa tasybih. Potongan kedua, penetapan sifat basir dan sifat sami'. Wa huwa as-sami' al-basir. Maka dengan ayat ini terbantah dua golongan yang saling bertentangan. Satu golongan menolak sifat dengan berbagai macam alasan. Ada yang menyatakan tidak mungkin Allah memiliki sifat ini karena nanti sama dengan makhluk. Yang lain mengatakan ini mungkin maknanya lain, bukan itu. Yang lain lagi menolak dengan kalimat tafwid, maknanya tidak tahu. Kita serahkan saja pada Allah. Ini penolak-penolak sifat. Satu golongan lagi menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk dan berkata, kami beriman bahwa Allah memiliki sifat ilm seperti ilmu kita, memiliki sifat maji seperti maji kita, ila akhirihi. Ini juga dhal. Terbantah dua-duanya dengan satu ayat ini. Kalimat laisa kamitslihi syai' membantah mereka-mereka yang menyamakan Allah dengan makhluk. Kalimat wa huwa as-sami'ul basir membantah mereka-mereka yang menolak sifat. Alasan apa kalian menolak? Alasan apa kalian menolak sifat Allah nanti serupa dengan makhluk? Allah katakan setelah berkata laisa kamitslihi syai', Allah tetapkan wa huwa as-sami' al-basir, dan Allah mendengar dan melihat. Menunjukkan bahwa menetapkan sifat sami' dan sifat basir bukan berarti menyamakan dengan makhluk, karena jelas kaifiahnya berbeda, tidak sama dengan makhluk. فَنُثْبِتْ لَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الصِّفَاتِ عَلَى أَسَاسِ تَنْزِيهِ اللَّهِ الْمُسْتَمَتْ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ الشَّيْءِ. Maka kita tetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dasar pensucian Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bersandar dengan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'. Maka setiap kita tetapkan semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan Sunnah, semuanya kita yakin tidak ada yang sama dengan makhluk. Walaupun lafad-lafadnya mungkin dipakai pada makhluk, tetapi kaifiyahnya jelas berbeda, karena pada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk, sedangkan pada Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fanaqulu, maka kita katakan, lahu sam'un laisa kasam'i al-makhluqin, lahu basarun wa laisa kabasari al-makhluqin, wa kadhalika al-istiwa laisa kastiwa'il makhluqin ala makhluq. Maka kita katakan Allah mendengar tetapi tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Allah melihat tetapi tidak sama dengan melihatnya makhluk. Demikian pula ketinggian Allah tidak sama dengan tingginya makhluk di atas makhluk. Walihada qala, oleh karena itu dikatakan oleh syekh, oleh musannif, wala tahrifun wala tabdilun wala taghyir. Kata Imam Shafi'i rahimahullah, tidak pakai tahrif, tidak pakai tabdil, tidak pakai taghyir. Tahrif, perubahan kalimat-kalimat kepada makna lain yang bukan seharusnya. Tabdil, diganti dengan kalimat lain. Taghyir, dirubah. Tidak. Ahli sunnah tidak merubah, tidak menyeret kepada makna-makna lain. Dan kalimat tahrif sebagai catatan, itu lebih tepat daripada kalimat ta'wil. Mengapa? Karena ta'wil kadang bermakna tafsir. Sebagaimana dikatakan dalam hadis doanya Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, faqihkan dia dalam din, wa 'allimhu at-ta'wil, dan ajari dia ta'wil. Berarti ta'wil kadang bermakna tafsir. Tetapi kalau tahrif, jelas. Tahrif itu dicerca oleh Allah dalam Al-Quran. Dan itu dari sifatnya Yahudi. Yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi. Mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Tahrif, bisa tahrif al-lafad, bisa tahrif al-ma'na. Bisa tahrif dalam bentuk lafadnya, diganti, dirubah. Bisa dalam bentuk maknanya, lafadnya tetap, tetapi maknanya diselewengkan kepada makna lain. Tahriful lafad, penyelewengan lafad juga berbeda-beda. Ada berapa jenis lagi? Ada yang dirubah hurufnya, ada yang dirubah harokatnya, ada yang dirubah kata-katanya, ditambah dengan idhafah-idhafah. Itu semua tahrif. Yuharrifunal kalima an mawadi'ihi. Dirubah harokatnya, seperti ketika mereka membaca wa kallamallahu, diganti oleh mereka dengan wa kallamallaha Musa taklima, yang berarti maknanya mengajak bicara Allah Musa. Berarti yang berbicara Musa, Allah yang diajak bicara. Mereka rubah harokatnya. Kadang dirubah hurufnya, istawa ditambah satu lam jadi istaula. Kadang ditambah dengan idhafah wa jaa rabbuka menjadi jaa amru rabbik. Jaa amru rabbik ada dalam ayat lain, tetapi jaa rabbuka benar-benar rabb kamu datang. Mengapa dipertentangkan? Mengapa ditolak? Kenapa susah untuk menerima dan mengimani sifat Allah ini? Khawatir menyamakan, katakan maji'ullah laisa kamaji'il makhluqin. Katakan bahwa datangnya Allah tidak sama dengan datangnya makhluk. Walhamdulillah, itu sangat jelas sesuai dengan keagungan Allah dan ketinggiannya. Yani tidak seperti apa yang dilakukan para mu'attilah, para penolak-penolak sifat ahli ta'til. Mereka yughayyirun, mereka merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mereka mentahrif. Yaquluna istawa istawla, wallahu yaqul ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Padahal Allah berfirman ar-rahman di atas 'arsy-Nya, maha tinggi. Mereka berkata istaula, ar-Rahman menguasai arsy. Menguasai dengan tinggi di atas arsy, sama atau tidak sama? Jauh berbeda. Bahkan dua kalimat yang berbeda. Maka ini bukan tafsir. Ini adalah tahrif. Mengganti kalimat dengan kalimat lain. Mengganti huruf dengan huruf lain. Dan itu merubah-rubah Al-Quran. Astagfirullah. Wahum yaqulun, demikian pula ketika berbicara tentang yadan, dua tangan Allah. Ma manaka an tasjud lima khalaqtu biyadaya, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha, Bahkan kedua tangan Allah terbuka. Allah tidak bakhil. Kedua tangan Allah terbuka. Allah menginfakkan, memberikan sekehendaknya kepada siapa yang dikehendakinya. Apa kata mereka? Para mu'attilah, para penolak sifat berkata, yadani, yakni ni'matani. Dua nikmat, dua tangan diganti dengan dua nikmat. Atau mereka katakan kudratan, dua kudrah, dua kekuasaan. Wal kudrah wal ni'mah adalah kata-kata lain, bukan tafsir, bukan terjemah. Itu merubah kata dengan kata lain. Enggak ada dalam kamus yad bermakna kudrah atau yad bermakna nikmat, enggak ada. Mereka membawa dalil bi aidin wa inna lamusi'un. Bukankah zal aid artinya kekuatan? Iya. Lantas kenapa? Ya berarti yad itu kekuatan, kekuasaan. Barakallahu fikum. Yad dengan aid apa sama? Beda, jauh kalimatnya, bahkan terbalik. Yad dengan aid ya berbeda. Ikhwan ibn a'azakumullah, itu kalimat lain. Barakallahu fikum. Wahum yaquluna al-yadan ni'matan wal qudratan ila akhirih tabdilun. Hada tabdilun wa tahrifun wa tala'ub bin nusus. Itu merubah, itu mengganti, dan itu bermain-main dalam kalimat. Wa yarudduna ayat al-ulu wa ahadith al-ulu wa adillat al-ulu wa hiya tablug alf dalil. Mereka menolak ayat-ayat tentang tingginya Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Mereka menolak hadis-hadis tentang tingginya Allah di atas arusnya, di atas seluruh makhluknya. Padahal dalil tentang tingginya Allah di atas arusnya bukan hanya satu atau dua, sepuluh atau dua puluh, bukan hanya seratus atau dua ratus. Kata Syekh, tablug alfa dalil. Dalilnya mencapai seribu dalil. Bisa jadi hampir-hampir mungkin tidak ada satu permasalahan yang dalilnya begitu banyak seperti tingginya Allah di atas arus. Ululah. Mengapa? Jenisnya saja sudah banyak. Padahal satu jenis ada sekian ayat, sekian hadis. Seperti kalimat Ali, tinggi bagi Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran berapa dalil? Subbihisma rabbikal a'la wa huwal aliyyul azim. Dia maha tinggi, maha mulia. Itu sekian banyak. Kalau kalian menyempitkan makna tinggi itu, tinggi kedudukannya, tinggi kemuliaannya, kita katakan iya, kami juga berkata itu tinggi kemuliaannya, tinggi kedudukannya, dan tinggi pula zatnya. Karena Allah tidak merincikan, tidak menyempitkan, tetapi menyatakan mutlakan bahwa Allah maha tinggi. Berarti tinggi dari segala sisinya, tinggi kemuliaannya, tinggi kedudukannya, dan tinggi pula zatnya di atas seluruh makhluknya. Siapa yang menyempitkan bahwa itu cuma ini, tidak yang lain, alaihi dalil, atasnya untuk membawakan dalil. Itu baru satu jenis dalil tentang tingginya Allah. Berapa ayat yang menyebutkan sifat Allah Ali dan A'la? Banyak. Berapa hadis? Banyak. Jenis kedua disebutkan naiknya malaikat kepada Allah. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Naik para malaikat dan juga Jibril kepada Allah. Kalau dikatakan naik kepada Allah, di mana Allah? Jelas di atas. Kalau bukan di atas, tidak mungkin dikatakan naik. Ta'rujul malaika. Berapa dalil? Juga banyak tentang naiknya malaikat. Beberapa ayat, beberapa hadis. Jenis berikutnya, disebutkan bahwasanya amalun saleh, amal saleh yarfa'u, diangkat kepada Allah. Amalan saleh diangkat kepada Allah. Kalau diangkat kemana? Ya ke atas juga. Itu juga dalil. Berapa ayat, berapa hadis. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Demikian pula bentuk dalil yang lainnya yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya. Bahkan kalimat istawa sendiri ada 7 ayat dalam Al-Qur'an yang menyatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arasnya istawa. Dan istawa secara lughah Arabiyah maknanya ulu wal irtifa, dan itu dari salafus saleh, dari para sahabat dan tabi'in, mereka menyatakan makna istiwa adalah ulu wal irtifa, maha tinggi di atas. Belum lagi dalil yang menyebutkan tentang Allah di atas langit, di atas ketinggian. A'amintum man fis samai an yasifa bikumul arda fa idza hiya tamur. A'amintum man fis samai, apakah kalian tidak takut dengan yang di langit, yakni di atas langit? A'amintum man fis samai ay fis sumu, di ketinggiannya, apakah kalian tidak takut dengan Allah di ketinggiannya? Wa huwa fawqahum qahirun, dan Allah ada di atas mereka. Itu jenis berikutnya lagi, dan itu jenisnya saja sudah banyak jenis bentuk dalilnya. Setiap jenis sekian puluh dalil. Ikhwani fi din a'azakumullah. Yang seperti ini tegasnya dalam dalil-dalil, mereka tolak hanya dengan perasaan. Itu pun saya katakan perasaan bodoh. Mengapa? Karena kalau perasaan fitrah, justru sebaliknya. Beberapa tokoh yang tadinya Asy'ariyah bertaubat, kemudian berkata, sungguh demi Allah, aku bisa membantah dengan berbagai macam logika-logika apa yang mereka sampaikan tentang tingginya Allah di atas arasnya. Aku bisa, tetapi aku tidak bisa membantah perasaanku sendiri. Mengapa? Ketika aku berkata ya Allah, fitrahku langsung ke atas. Aku enggak bisa membantah fitrahku sendiri. Ini normal. Ini perasaannya masih normal. Perasaan orang yang masih fitrah, ya Allah, ya Rabb, itu otomatis menengadah, enggak ada menyatakan ya Allah kemudian ke bawah, enggak ada. Mengapa? Karena fitrah menyatakan Allah maha tinggi di atas, dan memang sepantasnya yang lebih mulia ya di atas. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi mereka yarudduna ayatul ulu wa yarudduna ahaditsul ulu, yang mencapai ribuan dalil. Mereka menolak ayat-ayat tentang tingginya Allah, mereka menolak hadis-hadis tentang tingginya Allah, dan mereka membantah hanya karena dengan ucapan al-akhtal, satu orang Nasrani lagi. Jadi dalil, 1000 dalil lebih ditolak. Dengan apa ditolak? Ditolak dengan syair, yaitu syair seorang yang dijuluki al-akhtal An-Nasrani, seorang Nasrani yang berkata dalam syairnya, qad istawa bishrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin wala damin muhraq. Istawa bishrun 'ala al-iraq min ghairi damin wa min ghairi sayfin wala damin muhraq. Kata al-Akhtal, Bishr telah istawa 'ala al-iraq. Katanya istawa 'ala al-Iraq, menguasai Irak. Tanpa pedang, tanpa darah yang tertumpah. Ikhwani fi din a'azakumullah, wa yumkin an yakuna hadha an-Nasrani huwa awwalu man wada'a hadha al-lafz. Dan bisa jadi orang Nasrani yang bernama Akhtal ini adalah orang pertama yang memakai kalimat istawa dengan makna menguasai. Yakni istawla Bishr alal Iraq. Maknanya istawa Bishr adalah istawla Bishr alal Iraq. Bishr menguasai Iraq. Bishr yang dimaksud adalah saudaranya Abdul Malik ibn Marwan yang berhasil menguasai Iraq, memegang hukum di Iraq. Wawallahu alaiha akhuhu Abdul Malik, dan kemudian dijadikan dia penguasa di sana oleh Abdul Malik. Wa kana hadzal aqtal min syu'ara'i Bani Umayyah Nasrani khabith, dan aqtal ini salah satu dari penyair-penyair Bani Umayyah Nasrani khabith, orang Nasrani yang jelek. Wa qala hadzal bait yamdah Bishran, dia membacakan syair tadi untuk memuji Bishr. Qad istawa Bishran ila akhirih. Apakah dengan syair Nasrani 1000 dalil dari ayat dan hadis gugur semua? Raddu kull an-nusus allati tathbut 'uluwallah 'ala khalqihi. Apakah dengan syair Al-Akhtal ditolak semua dalil yang menetapkan tingginya Allah, yang menetapkan istiwanya Allah di atas arasnya? Berkata Ibn Taymiyyah rahimahullah, tabban liman nabada al-kitab wara'ahu wa idha tadalla yaqulu qala al-akhtal. Celaka orang yang melemparkan kitabnya Al-Quran di belakang punggung mereka, kemudian ketika berdalil berkata qala al-akhtal, berkata al-akhtal. Kitabnya dilemparkan ke belakang, kemudian dalilnya qala al-akhtal. Yang tidur bangun. Kalau mau tidur di luar sana, bangunkan. Imma berwudu wa imma permisi. Tidak dipaksa. Barakallahu fikum. Mengganggu. Dirapatkan duduknya. Jangan ada yang kosong, biar enggak ada syaitan di sela-sela kalian. Rapatkan, rapatkan. Jangan ada yang kosong-kosong begitu. Kasihan yang di tangga. Turun. Masih banyak tempat. Tayyibul afu minkum. Falmu'attilah yahtajuna bihadal bait ala ta'til sifatil ulu. Para penolak sifat berhujjah dengan bait syair dari Al-Akhtal untuk menolak tingginya Allah di atas aras. Walau hadahumullahu la'arafu anna istiwa Allah la yushbihu istiwa al-makhluqin. Kalau saja mereka mendapatkan hidayah dari Allah, sesungguhnya mereka akan paham bahwa istiwanya Allah di atas arsy-Nya tidak sama dengan istiwanya makhluk di atas makhluk. Masalahnya mereka membayangkan sendiri Allah di atas arsy-Nya, diterjemahkan Allah di atas singgasananya. Kemudian oh berarti seperti raja. Laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang serupa dengan Allah, tidak seperti raja di atas singgasananya, tidak seperti orang di atas kudanya, tidak seperti si fulan di atas mejanya, tidak sama. Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya. Mengapa berat untuk kita katakan amanna bihi Kullun min indi rabbina, kami beriman dengannya dan itu semua dari Allah. Yang memberitakan adalah Allah, bukan sekali, bukan dua kali, bukan tiga kali, 7 kali Allah katakan Ar-Rahman alal arsy istawa. 7 kali Allah katakan bahwa Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Kemudian ditolak dengan perasaan, dengan pikirannya sendiri. Ikhwani fid din, a'azakumullahu wa kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walau fahimu nususa allati tunazzah Allah an musyabahatil makhluqin wa nusus allati yuridu Allah tabaraka wa ta'ala biha ithbat sifat kamalihi wa 'izzatihi wa jalalihi law fahimu hadha la saru wa salaku maslaka as-sahaba wa at-tabi'in. Kalau saja mereka paham bahwa dalil-dalil, nas-nas yang Allah sucikan dirinya dari segala macam yang tidak pantas baginya, dan Allah sucikan dirinya dari keserupaan dengan makhluknya, nas-nas yang Allah kehendaki tabaraka wa ta'ala, dalil-dalil yang Allah turunkan untuk menjelaskan bahwa ini sifat-sifat Allah yang maha mulia, maha tinggi, tidak sama dengan makhluknya. Kalau mereka paham, lasaru maslaqas sahabah, niscaya mereka akan berjalan di jalan para sahabat, niscaya mereka akan berjalan di jalan para tabi'in, niscaya mereka akan menerima semua sifat-sifat Allah dengan yakin tidak sama dengan makhluknya, dengan yakin pasti sempurna sesuai dengan keagungannya. Walakin hakamu uqulahum, tetapi sayang sekali kebanyakan mereka berhukum dengan akalnya sendiri, dengan pikirannya sendiri, al-kasidah al-fasidah, yang rusak, yang tumpul, mereka pakai sebagai hujah. Masa Allah di atas sesuatu? Masa Allah mempunyai tempat? Berarti tempatnya lebih luas, berarti tempatnya lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ila akhiril kalimat yang dipikirkan di akal mereka. Kita berkata dengan tegas bahwa Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Selesai. Fisama bukan berarti di dalam langit, berarti langitnya lebih besar. Kalla wallah, tidak demi Allah, enggak ada satu ulama pun yang memahami seperti itu. Aamintum man fisama ay fil ulum. Karena as-sama dari kata sumu, was-sumu bermakna al-ulu. Berarti aamintum man fis-sama, maknanya aamintum man fil-ulu. Apakah kalian tidak khawatir, tidak takut kepada yang di atas sana, di ketinggiannya? Demikian pula kalimat fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala. Sebagaimana disebutkan tentang tukang-tukang sihir Firaun, yang kemudian diancam oleh Firaun dengan kalimat la usallibannahum fi judu'in nakhli, kami akan salib mereka di pokok-pokok pohon korma, di batang-batang pohon korma. As'alukum billah, apa maknanya di dalam batangnya? Ya hadza ittaqillah, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Fi judu'in nakhl, pakainya fi, berarti di dalam batang. Ya tidaklah, enggak ada seorang pun dari Arab yang memahami seperti itu dengan bahasa Arab. Fi di situ bermakna ala, ay ala judu'in nakhl, di atas pokok-pokok pohon kurma. 2 jawaban ini sudah cukup. Pertama, as-sama bimakna sumu ay al-ulu. Kedua, kalimat fi bukan berarti di dalam dan selalu bermakna di dalam. Kadang fi bermakna ala. Seperti fi judu'in nakhli tadi, maknanya di atas pokok pohon kurma. Ikhwani fid din, a'azzakumullah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Fa'aradu bihadihil aqliyatil fasidah. Mereka menentang dengan akal-akalan. Akal mereka yang rusak. akal mereka yang tumpul. Warahu yatanasuna gharaibal lugha li ta'til sifatillah tabaraka wa ta'ala. Maka mulailah mereka mencari-cari gharaibul lugha. Mencari keanehan-keanehan bahasa. Yakni kalau ada seorang penyair seperti Akhtal yang entah sengaja atau memang tidak mengerti bahasa Arab, atau memang dia dari Persia atau Romawi kemudian baru belajar bahasa Arab sehingga menyebutkan istaula dengan istawa, itu mereka pakai. Ya talammasun mana gharaib, mencari ketergelinciran orang-orang penyair-penyair yang salah dalam berbahasa Arab. Wa tadawwa alaihi bi ta'wil munkar, kemudian dipakai untuk menakwilkan dengan takwil-takwil munkar. Kama yaf'alul mu'attilah mithl qawli istawa, sebagaimana para penolak sifat yang menolak makna istiwa mereka ganti istaula, mereka pakai sedapatnya, ternyata dapatnya syair seorang Nasrani yang bernama Akhfal. Demikian pula kalimat yad, mereka tafsirkan nikmah atau kudrah dengan alasan aid bermakna kekuatan. Kita enggak bicara aid, kita berbicara yad. Bal yadahu mabsutatani yunfiku kaifa yasha. Ma mana'aka an tasjud lima khalaqtu biyadaya. Tiba-tiba mereka seret kepada aid. Ya jauh berbeda. Demikian pula wajah, mereka tafsirkan dengan zat. Wajah rabbuka, mereka tafsirkan ja'a amru rabbik, datang rob kamu. Bukan robnya yang datang. Ja'a amru rabbik, datang urusan robnya. Allah tidak datang, tidak pergi. Diam saja di tempat. Terus menolak sifat nuzul, menolak sifat maji. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syekh, yata'awwalun wa yatala'abun. Mereka mentakwil-takwilkan, mentahrif, dan mereka bermain-main. Wa fil jumlah, secara ringkasnya, arada al-musannif an yubayyin anna salaf ashabul hadis yuthbituna asma'allah وصفات كماله من غير تشبيه ولا تمثيل. مصنف menginginkan untuk menjelaskan bahwa para ulama salaf menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat kesempurnaan Allah min ghairi tashbih wala ta'til, min ghairi tahrif wala ta'til, tanpa penyerupaan, tanpa penyamaan, tanpa penyelewengan makna, dan tanpa penolakan. Yusbituna alal wajhil la'iq, mereka menetapkannya sesuai dengan maknanya yang pantas bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya. Fala yujaruna al-mushabbiha fashabbahu fayushabbihu Allah ta'ala bisifatil makhluqin. Tidak mengikuti jalannya para musyabbiha yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yaquluna ilmun ka ilmina wa istiwa'un ka istiwa'ina wa qudrah ka qudratina ila akhirih. Tidak, ashabul hadis tidak demikian. Fa inna hadha dalal, karena menyamakan dengan makhluk adalah kesesatan. Wa la yujarun al mu'attilah, dan juga tidak mengikuti para penolak sifat dalam menolak sifat-sifat kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kama yuqalu al-musyabbiha ya'budu sanaman wal mu'attil ya'budu adaman, sebagaimana dikatakan para musyabbiha menyembah berhala, para penolak sifat menyembah yang tidak ada. Al-musyabbiha ya'budun sanaman wal mu'attilah ya'budun adaman. Mengapa? Karena kalau tangannya kayak tangan kita, matanya kayak mata kita, bentuk ila akhirnya, ya berarti kau nyembah berhala. Allah tidak sama dengan makhluk. Yang menolak, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di sana, Allah tidak di sini, Allah tidak di mana-mana. Ya berarti ya'buduna adaman, berarti dia menyembah yang tidak ada. Kalau enggak di mana-mana, berarti enggak ada. Mereka menolak. Ada, tapi di mana? Ya enggak di mana-mana, ya berarti enggak ada. Dia tidak di mana-mana, tapi ada di mana-mana. Ah, ini kebodohan. Seperti kaum Nasrani yang menyatakan Tuhan itu tiga, tapi satu. Satu, tapi tiga. Kontradiksi. Tiga, tapi satu. Satu, tapi tiga. Sampai hari ini gak ada satu pendeta pun yang bisa menerangkan apa maksudnya. Tiga, tapi satu, satu, tapi tiga. Ternyata mereka menyatakan di mana-mana, tapi tidak di mana-mana. Tapi dia ada di mana-mana. Jadi, kenapa salah kalau saya bilang di atas aras? Kalau di mana-mana di atas aras atau enggak? Ya juga. Kenapa kalian marah ketika kita mengatakan di atas aras? Ajib. Barakallahu fikum. Fanahnu insyaallah nabra'u ilallahi min madahibil musyabbiha. Maka kami insyaallah berlepas diri kepada Allah dari madhab-madhab yang sesat, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Kami tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Wa min madahibil mu'attilah, kami berlepas diri pula dari madhab-madhab penolak-penolak sifat. Ahli sunnah tengah-tengah, menerima sifat-sifat Allah tetapi tidak menyamakan. Tidak menyamakan sifat Allah tetapi tidak menolak. Sedangkan dua golongan tadi, yang ini menerima tapi menyamakan, yang di sana kami tidak mau menyamakan, makanya kami tolak. Dua-duanya salah. Yang benar adalah ummatan wasata. Tidak menolaknya, menerimanya dengan kalimat aman nabihi kullun min indi rabbina, tetapi tidak menyamakan dengan makhluk. Kita meyakini sifat Allah sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya. Fanuzbit hadihi sifat ala alwajhil la'iq billahi ma'a tanzihina lillah. Maka kami menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan keagungan Allah, dengan tetap mensucikan Allah tabaraka wa ta'ala, tidak mungkin sama dengan makhluk. Wabti'adina anit ta'til, dan kita menjauh dari penolakan. Fala ta'til, wala tashbih, wala tahrif, wala tamthil. Maka tidak ada ta'til, tidak ada pula tashbih, tidak menolak, tidak menyerupakan, tidak menyelewengkan makna, tidak pula mempermisalkan. Dalilnya sudah kita baca. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan ayat kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Asyahid wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan juga hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Dalam surat Maryam ayat 65. Saminya, ini yang sepadan, yang seimbang atau yang sama. Apakah ada yang sama dengan Allah? Yani nadhiran wa syabihan. Ta'ala Allah an dhalik, maha suci Allah dari penyerupaan. Kami tidak menyerupakan Allah dengan apapun. Dan dalam waktu yang sama kita tidak menolak sifat apapun. Yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran, ataupun yang Rasulullah SAW kenalkan dalam hadis-hadis yang sahih, semuanya kita terima, tetapi kita tidak menyamakan dengan makhluk. Wa yujrunahu ala zahir, kembali kepada ucapan musannif, dan melangsungkannya seperti apa adanya secara zahir. Ay ala zahirihi laiq, tentunya secara makna zahirnya yang tentunya sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan dua tanganku? Apa maksudnya? Maksudnya adalah, apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Itu ala zahiri. Maksudnya, ya itu maksudnya. Tafsiruha kiraatuha. Tafsirnya adalah membacanya. Gak perlu tafsir panjang lebar, karena sudah sangat jelas kata-katanya. Apakah engkau tidak mau sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Tetapi kita yakin bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan makhluk yang lemah, yang banyak kekurangan. Itu makna yujrunahu ala zahir, ay ala zahirihi laiq billah, yakni secara zahir maknanya, secara bahasa Arab yang tentunya maknanya sesuai dengan keagungan Allah. Wa laysa adh-dhahir alladhi yadhhab ilayhi ahlul batil min al-mu'attilah wal musyabbihah, bukan ala adh-dhahir maknanya seperti para musyabbihah. Dhahirnya tangan, ya tangan seperti kita punya tangan, itu musyabbihah namanya, bukan itu yang dimaksud. Fa inna kullan minal musyabbihah wal mu'attilah yaquluna inna adh-dhahir huwa hadhihi al-ma'ani. Karena mu'attilah dan juga musyabbihah, kedua-duanya selalu berkata, kita memahami dan kita menerima dohirnya. Kata musyabihah, dohirnya tangan, ya tangan, seperti kita punya tangan. Kata penolak sifat, dohirnya adalah tangan, tangan bermakna kekuatan. Bukan bermakna tangan. Dua-duanya mengaku mengikuti dohirnya. Padahal tidak, demi Allah. Yang satu justru menyelewengkan dohirnya kepada takwil-takwil batil atau kepada tahrif-tahrif. Yang satu menyatakan seperti tangan kami. Ini penyerupaan. Dohir yang dimaksud, dohir ala wajhil la'iq billah. Dohir yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna dohir, kata mereka, huwa hadhil ma'ani, zahirnya ayat ini ya seperti yang kami maksud. Tangan bermakna nikmat ila akhiri. Fa inna kullan minal musyabbihah wal mu'attilah yaqulun inna adh-dhahir huwa hadhil ma'ani al-fasidah allati yatawahhamunaha min musyabahah wa mumatsalah. Demikian pula para musyabbihah berkata, zahirnya ya tangan seperti tangan makhluk. Itu bukan zahir yang dimaksud. Tidak mesti dua lafaz dengan makna yang sama belum tentu hakikatnya sama. Antara makhluk dengan makhluk saja, walaupun lafaznya sama, seringkali hakikatnya berbeda. Tangan manusia dengan tangan kursi sama? Tidak sama, padahal makhluk dengan makhluk. Dan sama-sama tangan disebutnya. Ini tangan kursi, ini tangan manusia. Sudah beda. Barakallahu fikum. Apalagi dengan Allah yang laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Fal muradu bidh-dhahir 'inda ahli sunnah al-ma'na alladhi yufham min al-lafz fil lughati al-arabiyyah. Berarti makna dhahir yang dimaksud menurut ahli sunnah, para imam-imam ashabul hadis, adalah zahir secara makna bahasa Arab. Yad, ya bermakna tangan. Itu maksudnya. Istawa, maknanya ulu, walirtifa'. Adapun kaifiyahnya, kayak apanya, jelas pasti, sesuai dengan keagungan Allah, dan tidak sama dengan makhluk. Itu jelas. Maka dikatakan oleh Syekh, wa yakiluna ilmu ilallah, dan menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sering dipakai oleh ahli tafwid. Di antaranya tokohnya di zaman kita kemarin adalah Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, Kata dia bahwa pendapat yang bijak dalam masalah ini adalah tidak seperti musyabihah, tidak pula seperti mu'attilah. Kami tidak menolak sifat, tidak menyamakan sifat, kami tidak mentahrif, kami tidak menyelewengkan maknanya kepada makna-makna lain. Kami hanya berkata yad, maknanya tidak tahu, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Syekhul Islam punya istilah yang bagus untuk golongan ini, yaitu ahlut tajhil, golongan pembodohan. Orang jelas diturunkan bahasa Arab, maknanya tidak tahu, terserah Allah. Yang ini maknanya tidak tahu, terserah Allah. Yang ini maknanya tidak tahu, terserah Allah. Allah turunkan untuk apa kalau semuanya tidak tahu maknanya? Ini ahlut tajhil. Maka biasa disebutkan tiga golongan tadi yang menyerupakan ahlut tamthil, yang menolak ahlut ta'til, yang mentafwid ahlut tajhil. Tiga-tiganya berakhiran dengan lam supaya mudah dihafal. Ahlut tamthil, ahlut ta'til, dan ahlut tajhil. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bukan itu yang dimaksud oleh Syekh Al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Bukan itu. Walaupun lafadznya mungkin yakiluna ilmuhu ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah. Tetapi ilmu tentang kaifiyah yang dimaksud, buktinya ada pada kalimat sebelumnya, ada pada kalimat setelahnya, beliau menetapkan sifat Allah dengan makna bahasa Arab. Berarti yang ditaktil, yang ditafwid apanya? Kaifiyahnya. Kayak apanya? Ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yakiluna ilmahu ilallah, ayyakiluna kaifiyatas sifat. Maknanya adalah menyerahkan kaifiyahnya dari sifat-sifat tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang lebih tahu. Tangannya seperti apa? Allah yang lebih tahu. Bagaimana Allah di atas arasnya? Allah yang lebih tahu. Ada beberapa terjemahan yang salah menerjemahkan istawa dengan bersila. Ada lagi duduk, sehingga terbayang bersila berarti tak kakinya dilipat begini-begini, duduk berarti begini. Ikhwan fillah a'azzakumullah, sudah disebutkan dari salaf bahwa makna istiwa adalah ulu wal irtifa', bahwa Allah tinggi di atas arsy-Nya. Itu saja rincian kaifiyahnya. Wallahu ta'ala a'lam, yakiluna ilmahu ilallah, menyerahkan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yani yakiluna ilallahi ta'ala ilmal kaifiyah, la ilmal ma'na, bukan makna. Kalau maknanya diserahkan pada Allah, itu ahlut tajhil. Yad maknanya apa? Tidak tahu. Maknanya terserah Allah, saya tidak tahu. Mana istiwa apa? Tidak tahu, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya jadi bodoh, tidak mengerti apapun, karena semua dikatakan terserah Allah maknanya, terserah Allah maknanya. Maka ikhwani fidina azakumullah, lakin hadha ilman la yushbihu ilmal makhluqin, fa'ilmuhu subhanahu wa ta'ala ahatu bikulli syai'. Karena ilmu Allah tidak sama dengan ilmunya makhluk-makhluk. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, sebagaimana Allah khabarkan tentang dirinya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi, wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Di sisi Allah lah semua kunci-kunci kegaiban. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Mengetahui apa yang ada di daratan, mengetahui apa yang ada di lautan. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Ilmunya ada di sisinya. Tidak pula satu biji tumbuh di dalam bumi, tidak yang kering, tidak yang basah, kecuali sudah tercatat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atau juga ayat lain Allah berfirman, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, Allah telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Wa ilmu makhlukat, adapun ilmu makhluk terbatas. Tidak sama dengan ilmu Allah, la min qaribin wa la min ba'id. Tidak sama dengan ilmu Allah dari dekat ataupun dari jauh. Tidak mirip sekalipun. Lal bashar yushbihu ilmuhum ilmallah. Enggak ada satu manusia pun yang menyerupai ilmunya dengan Allah. Walal malaikah, tidak pula malaikat, dan tidak pula segala makhluk yang lain. Enggak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Wala yuhayutuna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Enggak ada mereka makhluk yang meliputi ilmu Allah, enggak ada, kecuali hanya sebagian yang Allah kehendaki saja. Yuqirruna bi anna Allah aw yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illallah. Menetapkan bahwasanya tidak ada takwilnya yang mengetahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada, barakallahu fikum, yang mengetahui takwilnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina. Barakallahu fikum. Ya'ti huna kalam Imam Malik rahimahullah. Di sini datang ucapan Imam Malik ketika ditanya tentang istiwa. Apa itu? Kayak apa istiwanya Allah di atas arsnya? Beliau diam, tertunduk. Wa'alahur rahba, beliau dikuasai oleh keringatnya. Karena itu pertanyaan-pertanyaan kurang ajar. Bertanya, kayak apa Allah di atas arsnya? Bagaimana mungkin bisa diterangkan kaifiahnya Allah di atas arasnya kalau zatnya saja kita tidak tahu kaifiahnya? Bagaimana mungkin akan menerangkan kaifiah istiwanya? Maka beliau tertunduk dengan berkeringat. Tsumma surya, kemudian beliau tersadar, mengangkat kepalanya dan berkata, al istiwa ma'lumun. Kalimat istiwa sudah dipaham maknanya, yakni di atas sesuatu. Wal kaifu majhul, dan kayak apanya tidak diketahui, enggak ada yang tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan pertanyaan seperti itu pertanyaan bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi', usir sang mubtadi' ini. Hadza ya'ti jawaban kull su'al an ayyi sifatin min as-sifat. Maka ini jawaban Imam Malik, kata Syekh Rabi hafizahullah, adalah jawaban bagi seluruh pertanyaan takyif. Kalau ada yang tanya kepadamu, Allah punya tangan, kayak apa tangannya? Tangan Allah, tangan sudah bisa dipaham maknanya. Kayak apanya, tidak ada yang tahu. Dan beriman dengannya wajib. Dan bertanya tentang kaya apanya adalah bid'ah. Kalau perlu tambahkan yang kelima, usir hadzal mubtadi'. Kalau perlu, kalau tidak jangan. Karena soal ada dua jenis. Ada soalul jahil, ada soalul mu'anid. Ada pertanyaan orang yang bodoh, ada pertanyaan orang yang memang menentang. Kalau pertanyaan bodoh, seperti bertanya kepada Amir ibn Tahir. Amir bin Tahir tanya kepada seorang ulama, karena beliau masya Allah gubernur yang banyak bergaul dengan ulama, sering memanggil dan bertanya tentang ilmu. Dia tanya, apakah benar hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia? Dijawab oleh ulama tadi, naam, sahih. Kaifa, bagaimana turunnya Allah Ta'ala? Apa jawaban ulama tadi? Rahimallahul Amir, semoga Allah merahmati Al-Amir. Didoakan, semoga Allah merahmati Al-Amir. Kamu tetapkan dulu, yakini dulu kalau Allah Maha Tinggi. Nanti saya terangkan bagaimana turunnya. aku yakin bahwa Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Tayyib. Allah berfirman, wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan para malaikatnya. Kata dia, kata Amir bin Tahir, bukankah itu nanti yaumul qiyamah? Rahimallahu al-amir. Semoga Allah merahmati al-amir. Man jaa yaumul qiyamah wa ma yamna'uhu al-yaum. Siapa yang maha kuasa untuk memiliki sifat meji untuk datang di hari kiamat? Apa yang menghalanginya untuk datang ke langit dunia sepertiga malam terakhir? Lihat jawabannya. Jawaban dengan fikih. Tidak dengan takwil-takwil. Yakini dulu bahwa Allah di atas. Kemudian dikatakan Allah datang ke langit dunia. Berarti ditafsirkan turunnya Allah ke langit dunia dengan maji. Kemudian kata Amir bin Tahir, bukankah itu nanti yaumul qiyamah waja'a rabbuka? Taib, yang bisa datang pada hari kiamat, apa yang menghalanginya untuk datang sepertiga malam terakhir ke langit dunia? Oh iya, langsung paham. Mengapa? Karena si penanya adalah orang yang benar-benar polos, pengen tahu. Tetapi yang bertanya pada Imam Malik bukan soalul jahil, tapi soalul mu'anid. Masa Allah di atas arasnya? Bagaimana itu? Kayak apa itu? Maka Imam Malik berkeringat dingin. Sampai beberapa saat beliau mengangkat kepalanya dan menyatakan al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib wasu'alu anhu bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi', usir orang itu, sang mubtadi' ini. Maka saya katakan kalau perlu tambah yang kelima, kalau enggak perlu jangan, kasihan kalau mereka benar-benar polos. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang demikian barakallahu fikum adalah hikmah kita berbicara sesuai dengan orang yang diajak bicara. Apakah dia orang itu mu'anid, penentang, pendebat, atau orang itu orang yang betul-betul bertanya dengan kebodohannya. Seperti orang yang bertanya, Ustaz, mengapa kok Allah enggak beri hidayah kepada Abu Talib? Saya marah waktu itu. Tanya sama Allah, jangan tanya sama saya. Ketika saya sedang marah, yang di sebelah, Ustaz, itu orang baru, benar-benar enggak ngerti. Baru reda marah saya. Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah tahu hikmah segala apa yang Allah perbuat. Wallahu fa'alul lima yurid, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa berbuat begini, berbuat begitu. Allah tidak ditanya kenapa memberi hidayah yang itu, kenapa tidak memberi hidayah yang ini. Allah tidak ditanya, tapi kalian yang akan ditanya. Yang pasti Allah memberikan petunjuk pada siapa yang dikehendakinya, menyesatkan siapa yang dikehendakinya dengan hikmah, dengan keadilannya yang kalian tidak tahu dan Allah Maha tahu. Wallahu taala alam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.